kailangan ko sana sa'ng yamahan. Tapi wala ba ko tinggalkan sa taruh harapan yang besar. Demi ko sabar-sabar, namun semua mulai menghilang. Yang sama jadi kenangan, kau pergi dan menjauh. Dan tak tinggal cinta yang setaruh. Ingatlah koi, waktu dulu-dulu, saat terjauh koi bilang rindu. Sedengar kau bilang, kan tunggu sa pulang. Namun kini semuanya telah hilang. Dimana kau punya janji, baby. Kau memilih untuk pergi, baby. Tak tinggal sa di sini, baby. Tanpa kau tak sepi, baby. Kau seperti pengelana yang berpindah tempat. Kau datang cuma tinggal saja di rumah istirahat. Setelah kau lelah dari lokasi awal kau beranjak. Kau bermalam menunggu mentari lalu hilangkan jejak. Cinta bersemi pada musim kemarau pun berlalu. Sepi menemani gugurkan ranting di masa lalu. Sesedih saat kau pergi buka lembaran baru. Saya coba biarkan dan jadikan angin lalu. Percuma satu jaga cinta selama ini untuk kau. Tapi kini semua kau buang. Tanpa kau pikir sayang-sayang jatuh bangun untuk kau. Sudah sabar juang. Tapi apa yang kau balas? Kau kas tinggal sadan kau lepas. Ikut ego kau pun pergi. Ciptakan luka yang berbekas. Mungkinkah harus saat ini saya lupakan kenangan tentang kau. Semua pun tentang kau. Jika kau pergi itulah pilihan. Tak akan saya mau paksa lagi untuk mau tahan. Mencinta mengapa bahasanya. Ingat tinggal semua kisah yang selama ada hati tak bisa. So kas tinggal harap dan duka. Cinta mengapa bersayang kau pergi. Ingat tinggal semua kisah yang selama ada hati tak bisa. Harap dan duka. Kini cinta telah habis dengan rasa. Terus bisa dengan pikiran dewasa. Hey babe, kini sakit yang terasa. Mana kau pun janji yang kian memaksa. Hey, ini bukan lagi cinta. Nay, ambil semua yang kau cipta. Demi hasrat kau hapus tentang kita. Saya tetap menunggu dengan waktu yang tersisa. Tetap sabar untuk menjalani. Meski sapu hati kian terus terbebani. Ini rasa yang kian bayangi. Harap semua cinta namun kini terhalangi. Mana mungkin cinta ini kan kembali. Jika kau pun hati sutra lagi mau kemari. Memang benar dari awal saya kenali. Kau pun sifat ego sangat sulit saya hindari. Dan sudah cukup saya bersabar. Ini rasa yang su habis tanpa kabar. Mungkin sekarang tanpa cinta saya bersandar. Demi kau pun ego semua cinta jadi hambar. Harap bisa saya peroleh setiap saat. Kan berjanji setiap langkah yang saya dapat. Meski yang saya capai kini su terhambat. Coba untuk capai namun cuma su terlambat. Dalam cinta kini saya rasa berat. Kian tergores di hati hingga saya pun terjerat. Yeah. Pada waktu hari saya genggam erat. Namun cinta pula habis dalam batin terserat. Baby, hey, mana harus saya kenang. Semua impian terhapus dengan rasa tertenang. Yeah. Harap kau bisa senang dengan rasa yang kau anggap dalam hati kau terang. Cinta mengapa bahasa yang kau bikin. Kau tinggal semua kisah yang selama. Aduh, hati tak bisa. So kau tinggal harap dan duka. Cinta mengapa bahasa yang kau bikin. Kau tinggal semua kisah yang selama. Aduh, hati tak bisa. So kau tinggal harap dan duka. Akan jadi pelengkap di saat saya tertidur dan jauh sudah terlelap. Saya titip cerita yang tidak pernah kau anggap. Saya bangun melihat semuanya ini gelap. Bahasa sayang kau di mana? Kau bawa kemana? Cerita yang tersusun rapi dengan banyak makna. Satu demi satu pudar dari setiap warna. Dan kau lanjut berkelana. Yang jadi cerita lebih indah dari ini. Semuanya terbalik saat sekarang saya begini. Saya harap kau puas dengan sudahi sampai sini. Tenang saya terpapa ini bisa saya tangani. Jauh jauh jauh ini sangat jauh. Dari semua janji yang pernah kau kasih tahu. Cukup sebegini harus dilupakan. Mimpi itu tersantai dan hilang di tengah jalan. Hanya pertanyaan yang jadi cerita. Hanya bayang-bayang kita tentang cinta. Tak bertahan terus dengan keadaan. Dan kau letih terus kau lepas sapu tangan. Bawa pergi sana kisah yang selama. Semuanya su habis waktu tong bersama. Tak berharap kau tapi kan percuma. Karena dalam hati saya bukan pertama. Kini su tahu dia yang terbaik. Momen istimewa semua dan su tarik. Dan menepi jalan yang dipilih. Tutupi cerita nanti saya akan pulih. Satu yang saya minta jangan kembali bila tersakiti lagi dan kau mulai memilah. Di mana ada satu hati yang setia yang tulus dan bisa memberi kau bahagia. Mengapa mbak sayang kau tinggal semua kisah yang selama ado hati tak bisa kau tak tinggal harap dan luka. Mengapa mbak sayang kau tinggal.